pada dirimu kasihku, janganlah engkau ragu pada diriku. Tidak ku berkenana mencari harapan yang kita impikan dari terbitnya sang surya hingga tenggelam. Sayangku, ku adalah milikmu.